Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil din wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustakhni' fi Ikhtisarul Muqni' lil Imam Al-Hajjawi, dan asal kitab adalah Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahumullah warhimallahu ulama al-muslimi jami'a. Kita masih dalam bab khiyar, karena memang kitab ini termasuk kitab muwassa, ya Syekh. Tidak terlalu ringkas sekali seperti kitab-kitab yang lainnya. Oleh karena itu mu'alif sering menjelaskan tafri'at. Setelah beliau menjelaskan satu kaidah masalah, kemudian beliau jelaskan beberapa furu' atau cabang-cabang dari masalah. Bila terjadi seperti ini, bila terjadi seperti ini, ya. Dan masih dalam masalah khiyar takhbir, ya. Khiyar bila penjual menyampaikan pokok modalnya, dia bilang, dia mengatakan, saya jual kepadamu dengan modal sekian, ya. Kemudian bagaimana jika ada kasus yang seperti dikatakan oleh mu'alif sekarang, wa in ishtara bi thamanin mu'ajjalin aw mimman la tuqbalu shahadatuhu lahu aw bi akthara min thamanihi hilatan aw ba'a ba'da shufqati bi kistiha min ath-thaman wa lam yubayyin dhalika fi takhbirihi bi thaman falimushtarin al-khiyaru bain al-imsaki wal-raddi. Tak terjemah, Syekh. Bismillah, kala al-muallifu rahimahallahu ta'ala, bab al-khiyar. Wa in ishtara bi thamanil mu'ajjal aw mimman la tuqbalu shahadatuhu lah, dan apabila membeli barang dengan penjual, maaf, dengan harga yang tidak tunai, atau dari seseorang yang tidak diterima syahadatnya atau persaksiannya, hobi aksari min thamanih hilatan, atau dengan nilai harga yang lebih besar, hilah sebagai suatu bentuk muslihat, atau ba'da safqati bi khistiha min thamani, atau dari sebagian akad penjualan dengan sebagian dari harga yang tidak dia jelaskan tentang nilai harganya, fali mushtarin al-khiyaru bainal imsaki wa raddi, maka baginya khiyar untuk melanjutkan atau bagi pembeli untuk melanjutkan atau menahan, ya, menahan atau dan membatalkan, mengembalikan, nah, memilih, ya. Wa in ishtara bi thamanin muajjal, bila si penjual mengatakan, ya, ini pokoknya saya beli modal rumah ini, saya beli 100 juta. Dan dia tidak sampaikan bahwa dia beli dengan cara nyicil, ya. Maka ini, lalu dia mengatakan, terserah kamu mau beli berapa, mau beli saya keuntungan berapa, boleh. Dia mengatakan, saya beli untung kamu, saya beli cash, saya beli kamu untung sebanyak 20%, berarti 120 juta. Maka tidak boleh ini. Pembeli berhak mendapat khiyar. Karena harga yang tidak tunai dengan harga yang tunai pasti berbeda. Ya. Wa in ishtara bi thamanin mu'ajjal, dia beli dengan harga tidak tunai dengan nyicil 100 juta. Kemungkinan kalau dia beli tunai, kemungkinan cuma 80 juta. Dan ini tidak jadi dijelaskan kepada si pembeli dengan menyebutkan modal tadi. Ya, maka ini tidak boleh. Ketika itu terjadi, falimushtarin al-khiyaru bainal imsaki wa raddi, maka pembeli ketika mengetahui hakikat sesungguhnya bahwa dia beli 100 juta tadi dengan cara mencicil 3 kali selama 1 tahun umpamanya, yang harusnya kalau cash sudah 80 juta, maka si pembeli memiliki dua pilihan, dua opsi. Baina al-imsaki wal raddi, yaitu bisa dia tahan, ya udah enggak ada masalah, kata beliau. Wal raddi, atau dia boleh mengembalikan. Dia mengatakan, sini uang saya, ya, saya tidak mau, ya, membeli dengan harga demikian karena engkau ketika menyebutkan pokok, pokok engkau tidak jujur dalam menyebutkan modalnya. Taib. Itu hasilnya, Syekh. Au. Au mimman la tuqbalu syahadatuhu. Lahu. Lahu. Atau dari seseorang yang tidak diterima persaksiannya. Terhadapnya. Iya, terhadapnya. Baik. Maksudnya adalah, penjual tadi beli rumah dari kerabatnya. Yang kerabat ini kalau dalam bersaksi tidak diterima persaksian. Siapa? Anak kepada orang tua tidak diterima persaksiannya. Orang tua kepada anak, bapak ibu tidak diterima persaksiannya kepada anak tadi. Ya. Maka dan biasanya antara anak dengan orang tua, dengan cucu, ya, dengan kakek itu kalau membeli dengan harga standar atau di bawah harga standar? Di bawah. Di bawah harga standar biasanya. Ada muhabahnya. Ya. Dan dia, atau sebaliknya, dia lihat umpamanya bapaknya atau kakeknya atau adiknya atau umpamanya cucunya butuh, dia bilang, ya udah saya beli dengan harga, kamu jual berapa? 100 juta. Ya udah bapak beli 150 juta. Ya atau tidak? Tidak ada di sana unsur mumakasah, unsur saling tawar-menawar. Ya. Ketika dia menyebutkan, ini saya beli rumah pokoknya 150 juta. Padahal itu karena dia beli ke bapaknya, dia ingin menguntungkan bapaknya. Kalau dia beli ke orang lain paling dengan harga 120 juta. Ya. Ketika si pembeli tahu bahwa dia beli dari orang yang tidak boleh menjadi saksi, ya, terhadap si penjual ini, maka pembeli berhak bainal imsaki warraddi. Fali mushtarin al-khiyaru bainal imsaki warraddi. Pembeli berhak untuk ya udahlah menahan atau mengembalikan. Menahan artinya alhamdulillah enggak ada masalah, kata dia. Ya, mahal-mahal dikit, mahal-mahal 2% 3% enggak ada masalah. Itu imsak, atau dia bisa mengembalikan. Au bi aktsara min tsamanihi hilatan, atau si pembeli mendapatkan barang itu dari melebihi mahal dari harganya untuk sebuah tipuan, hilah. Hilah ini kalau dia umpamanya menjual, dia membeli ya dengan harga yang lebih mahal atau sebaliknya lebih murah. Kalau dia menyampaikan harga tersebut, bila seseorang membeli dari orang lain, orang itu punya hutang, punya hutang kepada Anda, lalu dia sudah lama tidak bayar, Anda ambil barang dia beli, lalu Anda katakan, ya udah, kamu hutang kamu itu lunas, saya bayar dengan harga pembelian barang ini. Awal pertamanya dia bilang mau beli. Paham ini maksudnya? Berarti di sini ada muhabah. Ya. Ya. Mungkin ada keuntungan, mungkin juga tidak ada keuntungan, mungkin dia rugi. Berarti harganya tidak harga standar biasa. Ya. Maka fali mushtarin al-khiyaru baina al-imsaki wal-raddi. Ketika tahu, maka dia berhak untuk mendapatkan khiyar. Kalau tidak diberitahukan oleh si penjual. Au ba'a ba'da shafqati bi kistiha min ath-thaman. Atau si penjual menjual sebagian barang dengan apa bagian retail dari harga. Artinya dia beli umpamanya 5 mobil. 5 mobil ya. Itu kalau beli dengan 5, beli dengan 1, beda harga atau tidak? Beda kan? Ya. Dia tidak sampaikan bahwa dia beli secara dalam jumlah besar. Lalu dia bagi 5 dan dia katakan harga sekian. Ya. Maka di sini ada tidak penjelasan yang itu akan merubah harga. Walam yubayyin dzalika fi takhbirihi bitsaman. Hal-hal tersebut yang membuat harga bisa turun naik dengan kondisi-kondisi tadi, penjual tidak menjelaskan. Maka falimushtarin al-khiyaru bainal imsaki wal raddi. Maka pembeli ada hak khiyar antara setuju dengan barang atau dia boleh mengembalikan. Nah. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Baik. Khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa penjelasan terkait dengan bab khiyar, dan secara lebih khusus dan mendalam kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 terkait dengan tafriat atau cabang daripada penjelasan muallif dalam permasalahan khiyar, antara melanjutkan akad jual beli atau menahannya atau membatalkannya dengan beberapa penjelasan yang kita dengar bersama disampaikan oleh Dr. Imam Darmidi hafizahullah taala. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Abdillah di Mamuju. Umu Abdillah, mohon maaf dikeraskan suaranya. Jazakillah khairan. Silakan. Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Seumpamanya saya punya utang sama teman. Umpamanya 10.000. Yeah. Kemudian ada teman membeli sama saya, anggaplah membeli harga dengan harga 5.000, maka saya cuma ambil uangnya 5.000, kemudian saya potong uangku utangku 5.000 di situ, bolehkah seperti itu, Pak Ustaz? Kurang jelas saya sampai. Umpamanya saya punya utang, Pak Ustaz. Baik. Utang kepada seseorang. Iya. Yeah. Terus. Kemudian dia membeli saya. Umpamanya saya penjual, dia membeli yang meminjamkan uang saya. Tadi membeli ibu. Barang ke ibu. Iya. Kemudian saya ambil umpamanya barang saya harga 10.000, maka saya tidak ambil uangnya, Ustaz. Saya paku potong saja, bilang jangan kak kasih uang itu pakai bayar utang saya saja. Boleh seperti itu? Boleh, namanya muqassah. Oh iya, Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Allah barik fiik. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqassar artinya saling memotong hutang tanggungan satu dengan tanggungan lain. Baik. Boleh dalam syariat selagi tidak ada pertambahan. Khair, insyaallah. Demikian Ummu Abdullah, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan via telepon kembali. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Di Tangerang. Silahkan pertanyaannya. Pak, saya mau nanya. Saya kan pernah nih, Pak, dapat teko kayak termos gitu buat rebus air dari itu, Pak, 17 Agustusan. Jadi warga kumpulin 10.000 gitu se-RW. Nanti pas low price ada yang dapat teko, dapat kulkas. Kebetulan mama saya dapat teko. Itu tekonya halal nggak, Pak? Apa perlu ditebus juga itu, Pak? Yang kedua, price, maksudnya. Yang kedua boleh apa ya? Baik, satu saja, Ibu, mohon maaf. Satu saja. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang bisa kami pahami ada mungkin door prize itu pembagian hadiah, maksudnya dalam sebuah kegiatan di mana dipungut dari warga 10.000 ada yang mendapatkan benda-benda yang berbeda. Masya Allah, tabarakallah. Bila jelas uang door prize itu adalah uang dari pungutan masyarakat, nah, bukan dari sponsor, nah, ya, maka berarti ada yang dapat, ada yang tidak. Nah. Padahal semua masyarakat yang hadir membayar. Eh. Maka yang dapat dia mengambil hak orang lain, Allah, tanpa dengan cara yang hak dan dengan cara door prize tadi dengan cara diundi. Ini adalah murni judi. Maka kecuali Anda tahu bahwa ini adalah bukan dari uang 10.000 tadi. Kalau itu dari uang 10.000 jelas adalah ini perjudian. Kalau tidak, Anda dari pihak sponsor, alhamdulillah halal. Kalau Anda tahu bahwa itu bukan dari sponsor, mungkin tidak. Sponsor itu artinya mungkin ada warga yang punya toko termos, lalu dia katakan, "Deh, saya enggak nyumbang uang 10.000 aja. Saya nyumbang hadiah termos, rice cooker segala macam." Nah, barang peralatan di toko saya, nah, ya, maka halal. Kalau itu adalah dibeli dari uang 10.000 tadi, ini adalah perjudian. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dengan demikian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian uang sebesar harga termos tadi berikan kepada fakir miskin. Baik, masya Allah. Baik. Demikian Bu Risna dari penjelasan Ustaz dan solusi juga ini berikan terkait dengan benda yang sudah diterima untuk dinilai dengan uang kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Baik, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Kami sampaikan bagi Anda yang baru bergabung dalam kajian ilmiah di kesempatan pagi ini dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar al-Mughni dalam bab khiyar. Kita berikan kesempatan kembali. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dari Bapak Munasir di Rembang. Pak Munasir, silakan, Pak. Di Rembang. Ya, mau tanya Ustaz. Saya kan punya masalah itu. Nah. Ya. Silakan, Pak. Oke, negeri. Ya. Saya minta pensiun dini karena tidak situasi tidak memungkinkan. Saya minta pensiunan dini, tapi sekarang saya sudah pensiun. Yeah. Saya ingin berhijrah. Saya mau menjual rumah saya untuk membayar hutang-hutang riba yang pernah saya lakukan itu. Tapi sampai sekarang kurang lebih 3 tahun itu belum laku. Tapi gimana itu Pak solusinya? Karena ya, ingin sekali membayar utang-utang riba itu. Iya, Pak Munasir. Baik, Pak Munasir, itu saja pertanyaan ya, Bapak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Syukron. Afwan, Pak Munasir. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Iya. Ini nasihat saya kepada Pak Munasir dari Rembang dan kaum muslimin yang lain. Nah. Yang mereka alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah meninggalkan suatu perbuatan yang haram. Memang meninggalkan riba tadi dengan menutupi hutangnya, menyelesaikan hutangnya. Karena Allah mengatakan faman ja'a mu'izatun min rabbihi fantaha. Siapa yang datang kepada hidayah Allah, tahu dia bahwa Allah telah mengharamkan riba, lalu dia berhenti. Bagaimana kasusnya berhenti dengan hutang riba? Tentu dibayar. Akan tetapi dibayar dengan uang. Kalau dia punya uang dengan menjual aset yang lain, alhamdulillah. Kalau tidak, kalau ada yang berikan pinjaman tanpa ada pertambahan, ya ini juga termasuk cara yang baik. Ya, tapi jangan gunakan take over kredit dengan bank syariah karena mereka ada pertambahan. Kemudian solusi yang lain adalah dengan menjual aset tadi. Tapi qadar Allah, dalam keadaan ekonomi seperti saat sekarang ini, ya jarang orang yang berani membeli dengan cepat dan segala macam. Ini juga bagian dari bentuk ujian Allah kepada kita. Ya, ketika bertaubat, tidak semua orang yang bertaubat langsung mendapatkan kemudahan, tidak. Namanya bertaubat adalah ibadah, pasti akan ada ujian dan rintangan. Ya. Dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dan merintih kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan menyelesaikan konsekuensi dari pertobatan tersebut dengan mengakhiri akad-akad yang diharamkan oleh Allah azza wajalla. Baik, jazakumullah khairah. Demikian Bapak Munasir di Rembang. Ya, pertanyaan Anda sudah dijawab oleh Ustaz dan bersabar Pak dan semoga Allah berikan kemudahan kepada antum. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Ridwan di Kalimantan Tengah. Saya dari Bima, Pak. Masya Allah, Pak Ridwan di Bima. Silakan, Kalteng. Pak. Kalteng. Saya tanya tentang berkaitan dengan saya ngambil tikar di masjid, Pak. Tapi ngambil apa, Bapak? Tikar ya, Pak. Ngambil tikar di masjid. Baik. Di... Kemudian? Kemarin itu kami ganti masjidnya, Pak. ganti, mau bikin yang baru gitu, tapi masjid baru itu belum ada gudang, Pak. Nah. Sampai saya minta sama Pak Imam itu, nah, gimana tikar ini, Pak? Saya bilang, itu enggak muat gudangnya, enggak ada gudangnya ini, dia bilang. Kemudian saya bawa ke rumah tikarnya itu, Pak Ustaz. Gimana hukumnya, Ustaz? Baik, Pak Ridwan, itu saja pertanyaannya. Khair. Ya, itu ya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barang-barang wakaf, tidak ada seorang manusia pun yang boleh bertasarruf atau berwenang terhadap hal itu. Karena itu adalah milik Allah Azza wa Jal. Ketika seseorang mewakafkan tikar, karpet, peralatan, sound system, atau lampu-lampu, ya, dan lain-lainnya, itu milik Allah. Bukan milik DKM, bukan milik pengurus. Ya. Karena milik Allah Azza wa Jal, yang dijelaskan oleh para fuqaha adalah, tidak boleh diambil untuk pribadi. Tapi diserahkan ke, kalau umpamanya masjid tadi sudah tidak membutuhkan, ya, diserahkan ke masjid yang lain yang membutuhkan. Ya, kecuali sampah, artinya lampu sudah mati, bolamnya berarti sampah ini. Tapi kalau masih nyala, tapi ingin diganti dengan model yang baru, atau karpet ingin diganti karpet yang baru, tapi masih bisa dipakai, maka tidak ada hak untuk siapapun bisa mengambilnya, baik pihak DKM maupun pihak pribadi. Dia boleh diserahkan ke masjid yang lain yang membutuhkan, kalau umpamanya masjid itu tidak membutuhkan, ya. Dan insya Allah jangan khawatir orang yang berwakaf tersebut berarti hilang wakafnya, tidak, ya. Karena sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jal, cuma sekarang adalah status dari pihak yang mengambil dan yang mengizinkannya ini. Ini bukan hak mereka. Mereka adalah hak cuma mengelola, bukan hak untuk menghilangkan manfaatnya. Maka saya sarankan kepada bapak tadi yang mengambil tadi, ya, untuk diserahkan, karena gudang masjid tidak ada, ke masjid yang lain yang membutuhkan. Ya, kalau masjid yang lain tidak ada yang membutuhkan, maka bapak nilai berapa harga karpet atau tikar tadi, ya, kemudian serahkan ke masjid tadi dalam bentuk yang lain, namanya lampu yang mereka butuhkan, apa ya, atau sesuatu yang lain yang mereka butuhkan, ataupun uang taruh di tempat bagian wakaf saya gantinya. Dan wakaf boleh dijual untuk mendapatkan ganti yang lebih baik. Ini ijma para ulama. Seperti umpamanya orang berwakaf masjid di suatu tempat, tanah diwakafkan untuk membangun masjid di suatu tempat. Qadar Allah, tempat tersebut tidak ada orang sholat lima waktu, tidak ada orang yang sholat kecuali Jumatan saja, berarti manfaatnya tidak besar. Boleh dia jual tanah dan gedungnya, dipindahkan ke daerah lain yang di sana orang melakukan sholat fardu lima waktu berjamaah banyak dan kekurangan masjid mereka. Allah Ta'ala alam. Seperti juga memindahkan tanah wakaf pekuburan kaum muslimin, boleh dipindahkan, ya, tapi dengan diganti. Jazakallah khair. Terkait dengan penyerahan atau pemberian barang wakaf, seperti ada pertanyaan kita yang senada dengan Pak Ridwan, di sebuah lembaga pendidikan dibangun sebuah gedung dan diwakafkan dari muhsinin, sebagian material-material digunakan oleh warga sekitar yang fakir dan miskin untuk membetulkan rumah mereka, apakah yang diperbolehkan? Tidak. Kalau barang material itu masih bisa dipergunakan, nah. Karena wakaf mereka bukan untuk fakir miskin, tapi untuk gedung sekolah, menuntut ilmu, menuntut ilmu, ya. Maka wakaf itu tergantung syarat dari wakif. Dia syaratkan untuk sekolah, nah. Maka walaupun fakir miskin tidak boleh mengambilnya. Masya Allah. Ya. Baik. Maka yang boleh mengambilnya hanya pihak sekolah yang lain. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Dan pendengar setiap pemirsa JTV, demikian Pak Ridwan dan beberapa pertanyaan sama melalui pesan singkat langsung kami angkat, dan satu telepon kembali kita persilahkan. Sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat secara khusus di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Altaf di Solo. Abu Altaf di Solo, silakan Pak. Iya. Mau tanya, Ustaz? Iya, Pak Zulhi. Ya, semoga Allah selalu melindungi Ustaz. Amin. Ya. Ya, Ustaz mau tanya, ini saya kan bekerja di satu perusahaan. Nah, di perusahaan ini kebetulan bekerja sama dengan Bank Ribawi untuk pengelolaan dana pensiunnya. Jadi ketika nanti saya akhir pensiun, itu nanti saya dapat dana pensiun dari perusahaan itu. Itu apa hukumnya ya Ustadz ya untuk uang yang saya terima dari dana pensiun itu yang bekerja sama dengan Bank Ribawi, dia, perusahaan saya bekerja sama dengan Bank Ribawinya. Insya, cukup. Baik, itu saja Pak pertanyaannya. Ya, apa hukumnya, apa uang yang saya terima pas masa pensiunan? Iya, insyaallah saya jawab. Nah, baik. Insyaallah akan dijawab oleh Ustaz. Jazakallah khair, Pak. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Iya, masyaallah. Bila suatu perusahaan bekerjasama dengan pihak ribawi untuk mengelola dana pensiunannya, ya, otomatis dana pensiun tadi ada pertambahan bunga ribawinya. Ya. Tapi yang pokoknya yang dipotong dari gaji karyawan dan sebagian sekian persen ditambahkan oleh pihak perusahaan, maka pokok ini adalah halal. Allah mengatakan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Bila kalian bertobat dari riba, maka milik kalian adalah pokok utang kalian, pokok uang kalian. Kalian tidak boleh menzalimi dan tidak juga dizalimi. Artinya ketika Anda menerima pensiunan nanti, tanyakan kepada pihak perusahaan bagian keuangan, berapa pokok uang pensiunan saya dan berapa pertambahan ribawinya. Ya, kalau diterima pesangon dengan secara keseluruhan pada waktu pensiun, jelas sekian persen dikeluarkan, umpamanya anggap bunganya sekitar 10%, 10%-nya berikan kepada fakir miskin, 90%-nya halal buat Anda. Wabillahi taufik. Dan demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita, Ustaz, saya membeli HP 2 juta, lalu saya jual kredit senilai 2.400.000. Bagaimana hukum pertambahan 400.000 ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Anda membeli, seorang beli handphone dengan tunai 2 juta, kemudian nah, dijual dengan tidak tunai 2.400.000, ya. Hukum asalnya adalah boleh. Nah. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka berkata, orang-orang jahiliyah, bahwa jual beli sama dengan riba. Jual beli mana yang mereka maksud? Jual beli tidak tunai. Mereka mengatakan, kalian kaum muslimin menghalalkan jual beli tidak tunai. Yang jual beli tidak tunai itu lebih mahal daripada yang tunai. Hah? Itu kan sama aja dengan riba. Ada pertambahan. Faham, Ustaz? Nah, faham. Ya. Seperti orang pinjam uang 2 juta kemudian dikembalikan 2.400.000. Ya. Sama aja. Handphone dia belinya tunai, dijualnya tidak tunai ada pertambahan 400. Enak. Ya. Dijawab langsung oleh Allah. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Tidak sama kata Allah. Yang jual beli Allah halalkan, yang riba Allah haramkan. Ini ijma' para ulama. Ijma' para ulama dalam hal ini hukumnya boleh yang tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai dengan syarat bila terlambat dia membayar pada waktu yang telah ditentukan tidak ada pertambahan harga lagi. Bila ada pertambahan maka ini adalah riba. Baik, demikian bagi Anda yang bertanya terkait dengan permasalahan ini, barakallahu fik, dan semoga menjadi sebuah jawaban yang memuaskan bagi Anda. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana cara membayar hutang kepada orang yang sudah meninggal dan dia tidak memiliki anak, Ustaz? Sekolah khair. Tidak ada juga ahli waris yang lain. Disebutkan di sini seperti tidak ada, Ustaz. Ahli waris orang bukan hanya anak saja. Kalau dia tidak ada anak, orang tuanya masih ada, orang tuanya juga ahli waris. Sahih. Orang tuanya tidak ada, saudara laki-laki, saudari perempuannya juga ahli warisnya. Tidak ada saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki juga ahli warisnya. Tidak ada pamannya juga ahli warisnya. Saudara dari bapak dan bibinya, saudari dari bapaknya. Tidak ada anak dari pamannya juga ahli waris. Bisa diserahkan kepada mereka. Kalau tidak ada semua, masya Allah, ya, sedekahkan untuk kebutuhan kaum muslimin atau kepada fakir miskin, kemudian niatkan atas nama orang yang terzalimi tadi. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustaz, ada salah seorang yang berusaha dengan usaha menjual makanan, lalu kemudian di penghujung hari ada makanan yang tersisa. Lalu kemudian salah satu makanan yang tersisa itu dicoba oleh penjual, dan manakala dia dapatkan makanan tersebut masih dalam keadaan bagus, maka kemudian digabungkan kembali dengan makanan-makanan yang baru. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Masya Allah ta'ala. Nah, Wallahu ta'ala alam. Untuk makanan kan ada jangka waktu expire-nya, masa berakhirnya. Ya. Bila tertulis masa berakhirnya, walaupun masih bagus, tidak boleh diperjualbelikan kecuali dia sampaikan ini sudah expire. Dan tentu harganya berbeda. Dan begitu juga makanan yang kemarin dengan makanan yang baru. Harus saya sampaikan kepada pembeli, ini makanan dia harus bedakan, ini makanan yang kemarin, ini makanan yang baru. Silakan mau pilih yang mana? Tentu orang pilih yang baru. Tapi Anda berikan agar orang mau makan yang kemarin masih bagus tadi, Anda katakan ini harganya diskon 10%. Atau diskon 20%. Masya Allah. Jazakallah khair. Saat demikian mendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita membeli suatu barang dalam kondisi kepepet, Ustaz? Di mana penjual menjual dengan harga yang lebih mahal dari harga yang normal. Seumpamanya saya butuh gas dan kondisi gas sedang sulit. Padahal kita tahu harga gas biasanya misalnya 25.000. Tapi karena kepepet si penjual menjual dengan nilai harga 50.000. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sebagian para ulama di mazhab Hanabila, mereka melarang jual beli seperti ini. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muttar. Rasulullah melarang berjual kepada orang yang dalam keadaan kepepet tadi, muttar, sangat butuh sekali. Ya, baik membeli ataupun menjual. Baik dengan harga murah atau sebaliknya harga mahal. Kalau harga murah seperti orang yang kepepet butuh uang tunai, maka barang rumah, motor, mobil dia jual dengan jauh di bawah harga. Ya. Atau seperti tadi, orang butuh gas, dia jual seenaknya dengan harga yang semua maunya dia. Maka dalam hal ini ada orang yang kepepet atau butuh. Dalam hal ini berdasarkan hadis tadi itu terlarang. Tetapi wallahu ta'ala alam, hadis tersebut tidak sahih sehingga tidak bisa dijadikan dalil rujukan, dan kembali kepada hukum asal jual beli adalah mubah. Ya, boleh. Baik dia kepepet menjual dengan harga murah maupun dia kepepet membeli dengan harga tinggi. Masya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali pertanyaan via telepon, silakan di line telepon 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan, barakallahu fiik. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung dalam pembahasan jual beli dalam bab khiyar. Kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu siapa? Dengan Wita. Di mana Umu? Di Jakarta. Silakan pertanyaannya. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya dapat tugas belajar, saya seorang pegawai pemerintahan. Saya dapat tugas belajar dari rumah sakit selama full 2 tahun dan saya tidak masuk kantor. Apakah gaji dan remun saya yang saya terima masih halal atau tidak, Ustaz? Pihak rumah sakit tetap memberikan gaji. Ya, rumah sakit memberikan saya gaji dan ada remun, istilahnya uang makan gitu, Ustaz. Jadi, tapi selama saya melaksanakan tentang pendidikan, saya tidak kantor sama sekali, saya tidak ke rumah sakit sama sekali. Ya, alhamdulillah hadiah dari mereka boleh. Masya Allah. Jadi gaji yang dan itu masih halal saya terima. Halal, halal. Terima kasih Ustaz. Allah barik. Baik, jazakallah khair Bu Wita di Jakarta dan hadiah dan bonus dari lembaga yang bekerja tidak masalah saja. Boleh, nah, masya Allah. Taib, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543 bagian yang bertanya, silakan secara langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan yang tadi Pak Rita di Tangerang. Baik, silakan. Halo, silakan. Gini Pak, saya kan punya penglihatan kurang ya Pak ya. Ya. Saya melihat uang ya Pak. Jadi di rumah sakit saya pernah punya uang Rp5.000. Nah. Ada ibu-ibu sama anaknya, dia itu pengen memasukkan uang ke dalam sebuah tempat minuman yang dimasukkan uang itu Pak, Rp5.000 itu. Minuman. Rp5.000 masukin tapi, keluar minuman. Iya, tapi dia nggak punya uang Rp5.000 selembar, dia punyanya uang receh. Nah, anaknya mau minuman itu. Langsung dia ngasih ke saya uang 3 lembar, uang 2.000-an, jadi 6.000. Tapi saya nggak ada uang 1.000-an, cuma ada 5.000 doang. Nah, terus dia bilang, saya bilang nggak ada kembalinya, Bu. Terus ibu itu malah menambah ke saya 2.000 lagi, jadi 8.000. Terus ibu itu langsung pergi. Saya kan nggak bisa mengejar karena penglihatan saya kurang. Itu gimana, Pak, uangnya, Pak, 3.000-nya? Halal apa nggak percaya? Baik, Masya Allah. Itu saja, Ibu Risna. Jazakallah khairah. Ditunggu jawabannya, ya. Barakallahu fiik. Silakan. Allah barik fiik. Ya. Pertama, kalaulah ibu masukin uang, kemudian uang baru diterima, berarti ibu sekarang menjual minuman. Ya, ibu beli seharga 5.000, ibu jual 6.000, hukumnya halal. Ya. Akan tetapi kalau umpamanya di awal tukar menukar uang dahulu, 6.000 ibu ambil, kemudian 5.000 ibu serahkan dan dimasukin, berarti itu kan menukar uang, persyaratannya harus sama. Kecuali dia memberikan hadiah. Dia mengatakan, ini 5.000 tukar 5.000, yang 1.000-nya hadiah buat Anda. Hah? Boleh. Kemudian Anda belikan air. Kemudian ditambah lagi hadiah 2.000, Masya Allah, Alhamdulillah, boleh. Insya Allah dua-duanya tidak bermasalah, Ibu. Semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jazakallah khair. Demikian, Bu Risna. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Barakallah fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Masih ada beberapa kesempatan bagi Anda yang bertanya secara langsung, silakan di 0218236543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan siapa Bapak di mana? Abdul Aziz, Jakarta. Silakan Pak Abdul Aziz, pertanyaannya. Pertanyaan begini Ustaz. Ya. Ada seseorang yang dia menyewa tempat ruko di maksudnya di tempat di mall, lalu lokasinya itu strategis, dan ada orang yang suka dengan tempat itu dan dia mau beli tempat itu bagaimana Ustaz, boleh atau tidak Ustaz? Bisa difahami insya Allah Pak, itu saja pertanyaannya Bapak. Cukup. Baik, sekelah khair Pak Aziz. Ada seseorang menyewa sebuah tempat. Nah. Lalu kemudian ada orang yang beli tempat tersebut. Nah. Bagaimana bolehkah dia beli atau tidak? Nah. Yang jelas tidak boleh si penyewa menjual kepada si orang lain. Karena bukan hak dia. Tapi kalau dia sewakan ke orang lain, boleh. Boleh saja. Walaupun dengan lebih mahal, dengan syarat dalam akadnya tidak ada perjanjian klausul yang menyatakan bahwa tempat yang disewa tidak boleh disewakan ke orang lain. Kalau ada klausul seperti itu tidak bisa. Kalau tidak ada klausul seperti itu, ya pada dasarnya boleh. Anda sewakan lebih mahal dari orang lain. Tapi kalau dia beli, tentu dia akan beli dengan pemiliknya. Pemiliknya boleh menjual dengan syarat serah terimanya nanti setelah kontrakan orang ini selesai. Tidak bisa diputus tengah jalan, Ustaz. Tidak ada hak bagi salah seorang untuk memutuskan. Nah. Ya, kecuali mereka saling redha. Karena Allah mengatakan, "Ayyuhalladzina amanu bil uqud wa ayyuhal beriman penuhilah akad kalian." Artinya akad mengikat, akad sewa menyewa mengikat. Nah. Saya sewa sampai akhir tahun, hak saya untuk sampai akhir tahun. Nah. Ya, kalau per bulan, hak saya sampai akhir bulan. Kalau yang kontrakan per tahun, sampai akhir tahun hak saya. Kalau dengan sewa per bulan, sampai akhir bulan hak saya. Bulan ke depan tidak lagi, tahun ke depan tidak lagi, kecuali diperpanjang. Ya, dengan demikian, kalau ingin juga beli silakan beli, tapi serah terimanya setelah orangnya selesai akadnya dengan saya. Kecuali saya bisa nego kepada si yang nyewa sekarang, tentu dia mungkin minta kompensasi lebih mahal, boleh. Haknya dia, berarti dia menyewakan kembali kepada si penyewa, si pemilik. Kemudian setelah itu dia jual, dia serah terimakan langsung. Masya Allah. Satu tambahan, jazakallahu khair, terkait dengan memutuskan di tengah jalan dari sewa dan saling ridha, apakah tetap berkewajiban bagi pemilik mengembalikan sisa nilai sewa yang... Kalau saling ridha, nilai sisa sewa, tentu si penyewa tidak ridha dihadiahkan begitu saja, kecuali karena ada hubungan kerabat baik, dia ingin menghadiahkan, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau tidak, tentu dia minta sisanya. Dan bahkan terkadang tadi, mungkin bisa dia minta lebih besar, ketika dia tahu bahwa orang ini akan jual dapat keuntungan besar. Sedangkan yang namanya, kalau kontrak atau sewa, pindah tempat, apalagi dalam tempat ruko, itu kan tidak gampang. Butuh biaya pemindahan segala macam, otomatis dia kena biaya tambahan dalam dagangnya. Ya. Dan maka boleh dia minta kompensasi ini. Kalau umpamanya sisa uangnya tinggal kontrakannya per tahun tadi umpamanya 10 juta. Sudah dipakai 6 bulan 5 juta. 5 juta. Tapi kalau dia terima 5 juta saja, ini biaya dekor untuk tempat yang baru, memindahkan barang tempat yang baru dan lain-lain, itu mungkin biaya itu biaya. Dia minta dia sewakan, kata dia, saya sewakan kembali kepada kamu 6 bulan sisa dengan harga 7 juta, boleh. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Dan kita terima satu telepon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini. Di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Pak Talkah di Trenggalek. Bapak mohon maaf, diketikkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak, ada feedback sehingga suaranya bisa lebih jelas. Mohon maaf, dari Bapak siapa di Trenggalek? Bapak Talkah di Trenggalek. Silakan, Pak. Ya, gini Pak, saya seorang pensiunan, sudah umur 74 tahun. Saya punya pinjaman di BTPN itu kurang 3 tahun pinjam saya. Kemudian karena saya merasa dosa saya banyak sekali. Umpama ini saya belum berundang, saya punya rumah itu satu tapi rumah juga satu lokasi, ya, istilahnya dapur dengan rumah itu. Andaikan itu dapur saya jual, saya gunakan untuk saya infakkan, itu gimana? Bisa difahami, Sud. Jadi mungkin bisa diperinci lagi gimana, Pak, penggambarannya secara jelas. Tadi dari awal Bapak mengatakan ada BPR, Pak. Bapak punya hutang? Iya, punya hutang, ya. Di salah satu bank konvensional? Seorang pensiunan punya hutang kurang 3 tahun. Maksud kurang 3 tahun apa? Kurang 3 tahun maksudnya cicilannya, Pak? Cicilan hutangnya? Iya. Baik, di salah satu bank konvensional, Pak? Iya. Baik. Di bank. Iya, kemudian? Kemudian saya merasa saya banyak sekali. Ya. Saya punya rumah, ya, satu lokasi tapi dua. Yang satu saya jual, misalnya, saya belum berundang dengan anak saya, istri saya. Tapi saya jual untuk saya infakkan. Infakkan ya, saya gitu. Rumah itu gimana itu? Saya. Itu ya. Saja Bapak pertanyaannya. Ya, pertanyaannya iya, rumah adikan rumah saya itu saya jual, saya infakkan itu gimana itu? Baik, Pak. Itu saja ya. Barakallahu fiik. Tadi ya. Nah, ditunggu ya, jawabannya, Pak. Jazakallahu khair, Bapak. Nah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jazakallahu khair kepada Bapak dan kepada kaum muslimin yang lain yang ingin berusaha menghapuskan dosanya. Ya. Ingin berbuat baik dan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan suci dari dosa-dosa. Nah. Ini adalah cita-cita setiap muslim. Akan tetapi ada dua yang bertentangan. Pertama, beliau memiliki hutang riba. Kemudian ingin berinfak. Yang paling penting dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama lepaskan dulu dari dosa. Kemudian baru berbuat baik. Ya, dengan melakukan perintah. Ya. Sekarang beliau dalam dosa riba. Maka bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan menyelesaikan hutang riba tadi. Ya, kalau rumah beliau atau sebagainya beliau jual dan menutupi hutang riba tadi, selesai. Setelah itu ingin berinfak, silakan. Masya Allah. Ya. Tidak ada gunanya kita berinfak, berbuat baik, sedangkan dosa riba yang jauh lebih besar tetap dilakukan. Ya. Ada yang lebih wajib untuk menunaikan hutang, Ustaz? Ya, pertama tunaikan hutang, kemudian baru bersedekah. Enak, Masya Allah. Dan apalagi hutangnya hutang riba. Esa. Jangankan hutang riba, hutang biasa saja yang tidak ada ribanya, itu sepakat para ulama dibayarkan kalau seorang ingin melakukan ibadah haji atau umrah. Karena ibadah haji dan umrah adalah perjalanan seorang tidak tahu mungkin meninggal pada saat safar atau karena kondisi sangat lelah atau berdesak-desakan mungkin termasuk menjadi korban. Ya, walaupun sebuah kebaikan meninggal seorang ibadah, tapi tidak boleh berangkat ke sana sebelum dia bayar utang-utangnya. Jazakallah. Ibadah yang sangat mulia dan rukun Islam. Apalagi sekedar berinfak yang kita tidak diwajibkan bersedekah tadi. Ya, dan pun dalam menghitung zakat seperti itu. Dibayar hutang dahulu, sisanya baru dipotong zakat. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah fiik. Dan demikian Bapak yang ada di Trenggalek. Semoga Allah berikan kemudahan kepada Antum dan mengisi sisa-sisa umur yang ada. Dan kita semua dalam amal ketaatan. Dan barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga kita kaum muslimin dan kaum muslimat mengerti cara mendekatkan diri kepada Allah, prioritas ya. Mana yang harus dahulu kita dahulukan, mana yang kemudian bisa yang kita toleransi ya. Agar tidak salah jalan mendekati diri, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Yang jelas semua sesuatu yang diharamkan oleh Allah secepatnya kita berhenti. Adapun berbuat baik sesuai kemampuan kita pada waktu setelah selesai dari bertaubat dari yang haram. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bittawfiq.